السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع عشر في إثبات وجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Pak, untuk kitabnya Anda udah kasih link ke WhatsApp, Pak. Bisa dilihat. Ada linknya. Kita lanjutkan biiznillahi taala al-bab ar-rabi' al-rabi' ashar dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah, Fathu Dzil Jalal, Fathu Rabbil Bariyah bi talkhis al-Hamawiyah oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi itsbatil wajhi lillahi ta'ala. Bab yang menerangkan penegasan dan penetapan wajah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah yang mulia yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Qala rahimahullah: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. مذهب أهل السنة والجماعة، bukan مذهب أهل التأويل، bukan مذهب أهل التفويض dan seterusnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah yang hakiki, yang sesuai dengan al-jalal wal-ikram, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yaliqu bihi mausufan, tersifati juga wajah tersebut. Afan, Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan hakikiyan, wajhan hakikiyan mausufan bil-jalal wal-ikram, yang tersifati dengan kemuliaan. Nanti insyaAllah ada dalilnya tentang hal tersebut, bahwasanya wajah Allah Ta'ala tersifati dengan kemuliaan. Dan Allah pun tersifati juga dengan kemuliaan. Dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Allah. Baik, lanjut, fadhal. Wabihi qala rahimahullah, qad dalla ala thubutihi lillahi al-kitabu wa sunnah. Famin adillati al-kitabi qawluhu ta'ala: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سورة الرحمن. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به. أحسنت. قال رحمه الله: وقد دل على ثبوت الوجه لله تعالى الكتاب والسنة. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan penegasan adanya wajah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pakai sepeda si Kurnia Sandi itu. Wajah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dalilnya. Famin adillatil kitabi qawluhu ta'ala. Di antara dalil dari Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Dan bakaklah, tetaplah, selalu ada وَجْهُ رَبِّكَ, wajah Rabbmu, ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bagaimana rangkaian kalimatnya? ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ini sifat untuk wajah atau Allah, wajah atau Rabbika? Wajah. Karena akhirannya ذُو dengan keberadaan waw, ya kan? Dia seperti al-asma'ul khamsah yang i'rabnya itu bukan di harokat akhir melainkan di waw, alif maupun ya. Zu, zi, za, zu, za, zi, gitu kan. Kalau misalnya Zul Jalal wal Ikram ini sifat untuk Rabbika, maka harusnya apa? Zi. Zil Jalal wal Ikram. Ya, di surat Al-Buruj gimana? Inna batasya Rabbika lasyadid, innahu wa yubli wa yu'id, wa huwa al-ghafur wa lud, Zul Arshil Majidu. Ya, gitu ya. Tapi ini Zu, ya. Zul Arshil Majidu, bisa Zul Arshil Majidi. Ya, ada dua qiraah. Taib di sini, wa yabqa wajhu rabbika Zul Jalali wal Ikram. Jadi yang tersifati Zul Jalali wal Ikram di sini adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensifati sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Mensifati sifat wajah Allah taala. Baik, ayat ini di surat Ar-Rahman. Tepatnya ayat 27. Ya, dari kalimat ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atasnya itu fan. Apa arti fan di sini, Khon? Fana. Iya, fana akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan. Dan kemudian Allah Subhanahu menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebagian ulama mengatakan bagi seorang qari, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an di ayat-ayat ini, dua ayat ini Ar-Rahman 26 27, hendaknya menyambung dua ayat tersebut, tidak memfasalnya, tidak memisahnya, Pak. Yaitu kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, gitu. Itu kalau wasal. Jadi mewasalkannya, tidak memfasalnya. Kalau memfasal kullu man 'alayha fan, biasanya gitu orang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya itu sahih, maksudnya sahih di sini. Iya, enggak apa-apa. Cuma lebih afdal apa? Diwasal. Kenapa? Karena konteks pembicaraan ayat ini adalah untuk mentafriq atau menjelaskan farq bainal khaliq wal makhluk. Kullu man 'alaiha fan ini sya'nul makhluk. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ini azamatul khaliq. Maka sebaiknya untuk dapat kena chemistry-nya, gitu. Kalau bahasa kita sekarang kena chemistry-nya, ya, disambung kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, gitu ya. Kayak misalnya di surat apa, Al-Ma'un atau surat Al-Humazah, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ini kan dua ayat ini dalam satu konteks, yaitu konteks mencela orang-orang yang salat tapi keluar dari waktunya, keluar dari waktunya. Fawailul lil musallin, kalau di ini di waqaf gimana jadinya? Di fasal di waqaf gitu. Fawailul lil musallin ini kan seolah-olah apa? Celaan untuk keumuman orang-orang yang salat. Ya, keumuman orang-orang yang salat. Padahal dalam beberapa ayat dan apalagi hadis pujian terhadap orang-orang yang melakukan salat. Innama waliyukumullahu wa rasul wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. Di surat Al-Maidah, anak-anak khawatir karena tahrif ayat lagi nanti. Ya. Coba innama waliyukum, ya, di surat Al-Maidah benar. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mendirikan salat. Pujian untuk orang-orang yang mendirikan salat. Di surat Al-Baqarah juga alladzina yuqimuna shalah. Masa di ini fawailul lil musallin, diam. Antum kok jadi diam? Ya, surat apa itu tadi? Al-Humazah atau Al-Ma'un? Ya. Gimana ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Lah sampean dewek lagi salat loh, Mas. Gitu. Jadi enggak relevan, melainkan yang afdal fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Tetapi ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Karena masalah memfasal ayat, kalau memang itu ayatnya berbeda, maksudnya nomor ayatnya beda, boleh difasal sebenarnya, ya. Cuma ada beberapa ayat yang afdolnya, lebih beradabnya adalah diwasal. Iya. Baik. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi dzu di sini adalah sifat liwajhillah, liwajhi rabbika, bukan sifat untuk rabbika. Apakah Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan dzul jalali wal ikram juga? Iya. Baik. Di mana ayatnya yang menunjukkan hal tersebut? Di surat Ar-Rahman itu sendiri. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Di sini sifat untuk apa? Untuk rabbika, bukan sifat untuk isim. Baik, kemudian ikhwah sekalian, masih di sini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebagian dari orang-orang yang jahil tentang Allah Ta'ala, mereka mengatakan tentang ayat di surat Al-Qasas ayat 88. Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu bakal binasa kecuali wajahnya Allah Ta'ala. Maka kata mereka apa? Kata mereka, bahwasanya Allah Ta'ala itu fana kecuali wajahnya saja. Paham gak maksudnya? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa, hancur, fana kecuali wajah Allah. Kemudian mereka mengatakan, maka di sini mafhum muwafaqah dari ini adalah, ya, segala hanya wajah Allah yang ada. Itu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya adalah Allah Ta'ala fana kecuali wajahnya. Ini kata mereka. Paham di sini, kan? Ya. Ini pemahaman sebagian dari orang-orang jahil. Walaupun ya kita enggak perlu merespon banget, tapi ini sebagai maklum, sebagai ilmu saja, karena bukan tidak mungkin orang liberal itu akan mengobok-obok masalah ini. Maka bagaimana, ikhwan, menjawabnya? Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah, Allah Ta'ala tidak memuji dirinya bahwasanya dirinya akan binasa kecuali wajahnya. Enggak itu maknanya. Ya. Masya Allah, antum baik banget diambilin, Masya Allah. Benar-benar murid yang beriman, ya. Ya, Rafi, ya. Antum pilek gak? Pilek sedikit. Sama. Taib. Di sini dalam ayat ini bukan begitu cara memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam bahasa Arab mentakbirkan tentang syakhs dan tentang zat itu bisa dengan wajah. Mentakbirkan tentang syakhs dan atau tentang zat bisa dengan lafal wajah. Ya. Jadi Allah Ta'ala menyebut wa yabqa afan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, Allah memiliki wajah dan Allah mengungkapkan ini dirinya dengan wajah itu sebagai apa? Ta'birul zat bil wajah. Menta'birkan zat Allah Ta'ala, menta'birkan, mengungkapkan tentang diri Allah Ta'ala dengan lafal wajah. Dengan lafal apa? Wajah. Dan wajah itu untuk manusia misalnya adalah asyrafu ma yakunu bihil insan, paling mulianya yang dimiliki oleh manusia. Paham di sini? Benar enggak? Paling mulia dan paling dilihat memang. Iya. Sekarang coba Pak Neman misalnya enggak punya muka. Itu benar. Ya. Ya, kita melihat seseorang lihat wajahnya dulu kan? Lihat wajahnya dulu. Yang lihat wajahnya dulu jangan dompetnya gitu kan? Lihat wajahnya dulu. Karena asyrafu ma yakunul insan itu wajah. Baik, sekarang sifat Allah yang sifat zatiyah Allah Ta'ala yang nanti akan dilihat oleh orang-orang beriman, yang paling nikmat dilihat apa? Wajah Allah. Begitu. Ya, jadi Allah Ta'ala mentabirkan tentang dirinya dengan sifat di antara sifat yang termulia, dan semua sifat Allah mulia. Gitu paham ya? Jadi kullu syai'in halikun illa wajah, tidak dimaknai wajah di sini. Ya, Allah memiliki wajah, tapi maksud di sini bukanlah serta-merta hanya wajah Allah kemudian sifat-sifat Allah lainnya hilang. Enggak. Karena ketika disebut sifat zatiyah, itu akan selalu thabitah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat zatiyah untuk dirinya yang selalu akan ada pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu, bagaimanapun itu. Baik. Tadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu dalil pertama. Dalil kedua, wa min adillati sunnati qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ad-du'a al-ma'thur. Wa as'aluka ladzata an-nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik, dan saya memohon kepada engkau lezatnya nazar ke wajah engkau, yaitu ke wajah engkau ya Allah, wasyauqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk berjumpa, bertemu dengan engkau. Yakin antum? Antum kok minta kayak gitu? Gimana? Ngaca enggak antum? Wa as'aluka ladzata an-nazar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ah, sekarang kalau ditanya antum kira-kira berhasrat banget enggak melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Kalau sekarang ini lagi turun imannya, itu hasratnya kurang. Lagi naik imannya pun kan antum minta kayak gini juga antum merasa kok kayak enggak pantas gitu loh. Ya karena apa? Karena banyak maksiat gitu. Kemudian wasyauqa ila liqa'ik. Yakin antum rindu dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, kita walaupun seperti ini belepotan dengan dosa, layak kita berdoa seperti ini ya. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun. Tetapi bukan masalah kelayakan dulu deh, bukan masalah kelayakan untuk mengucapkan ini dulu. Tapi coba dalami maknanya. Emang gimana kalau kita ketemu dengan Allah nanti, apakah betul-betul pantas kita bertemu ketika dengan ridha Allah Subhanahu, dengan Allah ridha-nya pada kita gitu? Sementara kita ngaca diri kita seperti ini. Ya kan? Antum kalau punya hutang sama seseorang, walaupun orang itu ustadz antum, orang yang antum muliakan, antum sangat senang ngobrol sama dia, tapi kok punya utang? Hah? Dia lewat mana, antum lewat mana kan? Waduh, Ustaz Fulan nih. Gitu. Ya enggak enak. Lah apa kok takutan? Antum ada salah, anak punya ada utang. Iya. Ada utang. Oke lah, bukan hutang deh. Ya, Ustaznya Ustaz Fulan jualan parfum. Antum beli parfum enggak bayar-bayar, pasti enggak enak. Diskusi sama aja. Anda enggak jualan loh beneran. Anda lagi enggak jualan ini. Contoh aja, contoh yang terdekat sama Anda aja. Ya kan? Enggak ada orang di sini, enggak ada. Enggak ada yang kayak gitu, alhamdulillah. Enggak ada. Ya pasti itu enggak enak. Ya, padahal antum muridnya kajian terus sama dia, tapi sekali antum beli tapi belum bayar-bayar pasti enggak enak ketemu. Takut ditagih, padahal Ustaz Irrahim dia enggak bakal ditagih, enggak bakal, di akhirat aja kata Ustaz. Di akhirat aja. Parah. Serem juga itu. Ya. Nah, itu dalam hal kemanusiaan loh, yang mana balasan manusia itu enggak seberapa. Bagaimana kalau misalnya kita ini punya dosa, bukan banyak dosa ya, punya dosa yang kita ingat. Yakin enggak kita kalau misalnya kangen rindu dengan ketemu sama Allah Ta'ala? Hah? Malu ya, untuk utang aja para manusia aja kita mau ketemu malu, apalagi sekarang bukan hutang, dosa. Dosa kepada Allah Ta'ala, malu. Tapi ya bukan berarti kita enggak boleh baca ini. Bacalah ini. Semoga-moga dengan baca ini sambil mentadabburinya, Allah perkenankan untuk membuka hati kita untuk bertaubat gitu kan. Jadi jangan kemudian dengan berlumurnya kita akan dosa, kemudian kita semakin jauh dari sunnah Nabi karena merasa ngapain saya baca ini, munak banget gitu kan. Kalau saya baca kan padahal saya berlawanan dengan apa yang saya baca. Ya enggak gitu, enggak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang kalau misalnya kita enggak usah digerak-gerakin deh. Ini dekat ini soalnya nanti. Nanti orang seudzon sama ana. Hah? Ingat di mana? Saya mana tadi? Gerak-gerak antum nih Rafi. Nah, kalau misalnya kita merasa ia banyak dosa, istighfar, taubat. Jangan merasa banyak dosa kemudian kita enggak mau membaca wiritan, doa dan seterusnya karena mabmun dari wiritan dan doa tersebut bertentangan dengan kenyataan dosa-dosa kita gitu loh. Nah kalau kayak gitu gak usah baca Quran sekalian. Ayo. Ya kan? Gak usah baca Quran sekalian. Karena seluruh Al-Quran tuh isinya nyinggung kita semua gitu loh. Dari A sampai Z, dari cover sampai cover berikutnya. Dari Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Ya itu kan ayat tentang setan. Nah, kita masih ada setannya juga nih. Nah. Wah, ya, saya enggak mau baca surat An-Nas. Kenapa? Saya masih suka ngikutin setan kadang-kadang. Ya enggak bakal dapat hidayah kok kayak gitu. Ya, mau tidur? Kan ada beberapa doa sebelum tidur, ya kan? Ada beberapa doanya, ada ayat-ayat yang perlu dibaca gitu kan? Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Saya enggak baca surat Al-Ikhlas lah. Kenapa? Saya masih suka riya. Ya enggak bakal baca Al-Ikhlas kok gitu nanti. Jadi imam. Allah, enggak jadi. Mau nyebut Akbar, saya kadang-kadang saya sombong. Akhirnya apa? Enggak, dia jadinya apa? Enggak pernah membaca wiritan apapun. Allahu Akbar, saya merasa masih sombong, saya masih songong nih. Saya ngomong Allahu Akbar, berarti saya kan bertentangan dengan apa yang saya ucapkan. Akhirnya enggak jadi semua bacaan. Nah, begitu. Tapi tetap wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Fa wajhullahi ta'ala min sifatihi adh-dhatiyyati ats-tsabitati lahu haqiqatun 'ala al-wajhi al-la'iq bih. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara sifat-sifat Allah secara dzatiyah yang tsabitah, yang memiliki hakikat sebagai wajah yang pantas untuk Allah. تفضل. وبه قال رحمه الله ولا يصح تحريف معناه الى الثواب لوجوه منها اولا انه خلاف ظاهر النص وما كان مخالفا لظاهر النص صوتني كورا انتم ظاهر النص. ظاهر النص. وما كان مخالفا لظاهر النص. مخالفا لظاهر الناس. لظاهر النص. وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائما وإن كان غير قائما بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته. أنتم nada bacanya tidak tepat itu. Gini, wa in kana ghayra qa'imin bi nafsihi fa huwa min sifatillah wa laysa. Baik, lanjut ajalah daripada. Wa izzatihi wa kalamihi wa yadihi wa 'aynihi wa nahwi dhalik. Wal wajhu bila raybin min hadha. Bila, baik, ya. Fa idafatuhu ila Allah min bab idafati sifati ila al mawsuf. Baik. Sama situ dulu. Qala rahimahullah, wala yasihu tahrifu ma'nahu ila thawab. Tidak sah menyelewengkan makna lafal al-wajh milik Allah. Menyelewengkan maknanya menjadi artinya apa? Pahala, thawab, ganjaran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah ganjaran dari Rabbmu. Yang mana ganjaran itu memiliki kemuliaan. Gimana? Gitu kan? Tidak sah. Maka langsung ditembak oleh beliau, la yasihu tahrif. Menyelewengkan makna wajah menjadi thawab. Ini ahlul kalam, ahlul ta'til biasanya yang melakukan ini. Li wujuh, karena ada beberapa alasan di antaranya. Awalan annahu khilafu zahirin nas, di zahirin nas. Bahwasanya penyelewengan makna menuju pahala bukan wajah Allah melainkan pahala, itu menyelisihi yang zahir dari teks. Ya wajah, ya wajah, khalas. Itu zahir ya kan? Enggak usah diselewengkan ke yang lainnya. Wa ma kana mukhalifan li zahirin nassi fa innahu yahtaju ila dalil wala dalila ala dhalik. Dan apa-apa yang menyelisihi zahir dari nas, maka itu membutuhkan dalil. Berarti kan dia mencari arti yang jauh. Arti yang jauh itu enggak bisa kita konsumsi kecuali dengan adanya indikator maupun dalil yang menguatkan itu. Gitu kan? Wala dalila ala dzalik, dan ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah yang dimaksud di sini adalah thawab atau pahala. Sampai sini gimana, paham enggak, ikhwan? Jangan nangis, Pak. Antum menjauh dari Pak Neman, malah balik Pak Neman malah seger. Antum yang agak antuman, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya ketika di satu padukan, maka terjadilah yang terjadi pada Pak Neman. Anda khawatir ini jangan Pak Neman selama ini beliau seperti itu karena dekat sama antum, Pak. Seger beliau, masya Allah. Kenapa? Kenapa? Apa? Siapa? Oh, tidur dari sore kemarin. Masya Allah, pantas. Iya, dari sore. Iya, tidur. Udah maghriban belum? Jangan-jangan belum sholat. Jangan-jangan bisa tidur begini kali. Hah? Apa? Fotonya kena air ya, langsung rusak foto ini. Baik. Tanian, an hadha al-wajha warada fi an-nususi mudafan ila Allah Ta'ala. Nah, lihat di sini wajah, wajah ini yang disebutkan dalam nas-nas itu teridhofahkan kepada Allah, teridhofahkan secara nahu mudhaf, ya. Wajah ini mudhaf, dan mudhaf ilahnya siapa? Allah Ta'ala. Wajhullah, wajhullah, ya, ternisbatkan kepada Allah. Nah, sekarang wal mudhafu, ini faedah penting nih. Wal mudhafu ilallah, apa-apa yang tersandarkan atau ternisbatkan kepada Allah itu ada beberapa kategori. Ini pahami baik-baik, karena ini menjadi suatu kaidah yang bisa membentengi antum dari syubhat sebagian ahli ta'til. Jadi apa-apa yang ternisbatkan, tersandarkan kepada Allah, ada beberapa kategori, ada beberapa macam atau model. Imma an yakuna syai'an qa'iman binafsih, wa imma an yakuna ghaira qa'imin binafsih. Oke, itu dua. Apa-apa yang ternisbatkan kepada Allah, ada dua model. Imma hal tersebut adalah sesuatu yang berdiri sendiri, atau itu sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Imma itu sesuatu yang berdiri sendiri, atau maksudnya berdiri sendiri adalah ya terpisah gitu loh. Ada sendiri gitu loh. Paham di sini maksudnya enggak berdiri sendiri? Gini, ana Hasan. Bagi ana, alwi itu qaimun binafsihi. Paham? Yaitu dia tidak tercampur dengan ana. Paham enggak di sini? Paham. Gimana, Pak? Ana ini Hasannya. Bagi ana, alwi itu ya ada sendiri. Pak Abu Rahmat ada sendiri. Handphone ada sendiri. Segala sesuatu asya yang bukan termasuk ana adalah qaimun binafsihi bi'tibari ana. Bagi ana, antum qaimun binafsihi, dan antum urusan antum masing-masing terpisah dari ana. Paham di sini? Paham. Nah, adapun kalau misalnya ghairu qaimun binafsihi itu biasa maksudnya bisa dengan apa? Yaitu bukan berdiri sendiri, bagi ana antum itu bagian dari ana. Misalnya, gitu kan? Misalnya. Tangan ana ini menyendiri enggak dari diri ana? Enggak. Ya dia ada bagian dari diri ana, gitu kan? Gitu, paham enggak sih? Paham. Ah, seperti itu maksudnya. Ya gitu. Alwi, Rafi, gimana? Paham? Ah. Baik. Ana, gimana? Nah, nanti ana jelasin. Jadi kita lagi ngomongin tentang istilah qaimun binafsihi dengan istilah ghairu qaimin binafsihi. Ya. Jadi qaimun menyendiri maksudnya qaimun binafsihi wis dewek-dewek lah, sampean-sampean, kulo-kulo gitu kan. Gitu. Ada ghairu qaimin binafsihi yaitu yang ya tidak menyendiri dari diri ana. Kayak misalnya nih, ana ngelihat jerawatnya Rafi'i. Misalnya Rafi'i, jerawat antum di bagi antum itu jerawat antum qaimun binafsihi atau ghairu qaimin binafsihi? Enggak menyendirikan diri, ya ada pada antum kan? Antum kemana-mana bawa jerawat, ya kan ya? Nah, ya udah gitu itu ghairu qaimin binafsihi. Hah? Besok ditinggal. Kadang sengaja pakai jerawat biar keinget, ya. Oke, paham di sini. Jadi nanti kalau ada istilah qaimun binafsihi, ghairu qaimin binafsihi, ingat jerawatnya Rafi'i, ya. Gitu. Oke. Udah sampai situ dah. Istilah itu udah ya, paham ya. Sekarang ayo kita mulai lagi di al-mudhaf ilallah. Apa yang tersandarkan kepada Allah? Ada dua macam, imma an yakuna syai'an qa'iman binafsi dzalika syai'. Binafsihi di sini hi kembali ke syai', bukan kembali kepada Allah. Paham? Yang tersandar kepada Allah pertama, yakuna syai'an qa'iman binafsihi, sesuatu tersebut menyendiri dengan sesuatu tersebut gitu loh. Wa imma an yakuna ghaira qa'imin binafsihi, atau hal tersebut tidak berdiri sendiri. Nah, kita lanjut. Fa in kana qa'iman binafsihi fa huwa makhluqun. Kalau hal tersebut berdiri sendiri, ada sendiri, maka dia adalah makhluk. Maka dia adalah makhluk. Contohnya apa? Walaysa min sifatillah. Walaysa min sifatihi. Bukan termasuk sifat Allah. Contoh apa? Baitullah. Kabaitillahi wa naqatillah. Baitillah. Rumahnya Allah. Di sini ada dua lafal. Lafal bait dan lafal jalalah Allah. Rumah ini tersandarkan, ternisbatkan kepada Allah. Rumah ini qa'imun binafsihi atau ghairu qa'imun binafsihi? Qa'imun binafsihi. Menyendiri dari Allah, faham sini? Apakah termasuk dari sifat Allah? Bukan. Karena rumah-rumah, khalas. Allah, lafal jalal Allah Ta'ala, mentakbirkan tentang Allah Ta'ala. Gimana? Faham gak sini, kawan? Faham. Naqatullah, untanya Allah Ta'ala. Unta di sini, qa'imun binafsihi kan? Ba'in an khaliq, kan? Terpisah dari Allah kan? Iya. Faham di sini, kawan? Tapi kenapa kok lafal-lafal ini dinisbatkan kepada Allah Ta'ala? Ada beberapa kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ketika sesuatu yang bukan sifat Allah, tapi ternisbatkan kepada Allah. Sesuatu yang tergolong makhluk Allah, tapi ternisbatkan kepada Allah. Ada dua kemungkinan. Wa innama udhifa ilaihi imma litashrif, imma min babi idhafatil mamluk wal makhluk ila malikihi wa khaliqihi. Ini ya enaknya kalau pakai apa namanya? Ini apa? Whiteboard, tapi enggak usah. Di benak aja. Atau antum tulis. Pertanyaan. Kenapa yang makhluk ini kok terpisah apa? Ternisbatkan kepada Allah Ta'ala? Ada dua kemungkinan. Imma litashrif, yaitu pemuliaan makhluk ini sehingga layak dinisbatkan kepada Allah, seperti Baitullah, Abdullah, Abdurrahman, ya kan? Kitabullah, ya kalau Kitabullah kembali ke kalam Allah berarti sifat Allah Ta'ala, ya. Rasulullah, ya enggak? Mulia enggak tuh? Mulia. Oke. Okay. Atau ihtimal kedua, wa imma min babi idhafatil mamluki wal makhluqi ila maliki wa khaliqi, atau dalam rangka menisbatkan mamluk, hal yang dimiliki, atau makhluk, hal yang diciptakan kepada pemiliknya atau penciptanya. Okay. Yang mana yang lebih mulia, ya ikhwan? Yang tasrif atau yang idhafah mamluk makhluk ini? Tasrif, jelas. Maka tidak semua yang dinisbatkan kepada Allah berarti mulia. Enggak mesti, kan? Enggak mesti. Enggak, belum tentu mulia. Misalnya kita lihat ada syaitan, misalnya. Kita bilang, syaitan ini adalah ciptaan Allah. Ini disebutkan kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak melazimkan syaitan ini mulia. Dan apalagi syaitan ini tidak melazimkan apa? Adalah bagian dari Allah. Enggak. Karena idhafahnya syaitan terhadap lafal jalal Allah di sini, syaitan ini qa'imun binafsi, dia ada sendiri, gitu loh. Dan kita idhafahkan dengan tujuan bukan memuliakan syaitan ini, melainkan memuliakan ciptaan ini, melainkan menyebutkan bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas, misalnya. Ard ini disebutkan bumi Allah. Apakah melazimkan bumi ini mulia? Enggak juga. Ini ajal penisbatan makhluk kepada khaliknya. Dan itu qa'imun binafsihi. Faham di sini, kawan? Pak Diman faham, Pak Diman? Rafi? Alhamdulillah. Nah, kemudian. Tadi kan yang pertama sudah. Qa'imun binafsihi sudah, ya. Sekarang, wa in kana ghaira qa'imin binafsihi fahuwa min sifatillahi ta'ala. Nah, kalau misalnya hal yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah ini, ternyata ghaira qa'imin binafsihi, tidak berdiri sendiri, maka itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa Taala yang selalu ada pada Allah Taala, yang ada pada Allah. Walaysa bimakhluqin, bukan makhluk. Bukan makhluk. Contoh apa? Ka'ilmillah, seperti ilmunya Allah. Wa qudratih, wa izzatih, wa kalamih, wa yadih, wa aynih, wa nahwi dzalik. Ya. Ini semua ilmunya Allah, ghairu qa'imin bi nafsihi. Artinya tidak terpisah dari Allah. Itu adalah sifat Allah Ta'ala. Kemuliaan Allah, keagungan Allah, kalamullah, tangannya Allah Ta'ala, matanya Allah Ta'ala, dan seterusnya. Wal wajh bila raiba min hadhan naw'i. Tanpa keraguan, wajah ini yang disebut ayat, itu termasuk macam yang mana? Yang ghairu qa'im binafsihi. Artinya dia adalah sifat Allah Ta'ala. Fa idhafatuhu ila Allahi min babih. Idhafati sifati ila al-mawsuf. Ini yang kedua. Idhafatu sifah ila al-mawsuf. Beda tadi. Idhafatul mamluk wal makhluk ila maliki wa khaliqi. Ini beda. Karena yang menciptakan, yang diciptakan bukanlah yang menciptakan. Paham tak? Yang diciptakan bukanlah yang menciptakan. Ya kan? Yang dimiliki bukanlah yang memiliki. Nah, taib. Adapun sifat adalah pemiliknya. Sifat adalah di sini sifat disandarkan kepada pemilik sifat tersebut, ya enggak? Dan idhafatu sifah ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada yang disifati, ya, karena dia pemiliknya, keras ada padanya. Ya. Misalnya di antara sifat ana ganteng. Kemudian Pak Mitro bilang ke Pak Abu Rahmat, Pak Abu Rahmat, masya Allah, kegantengan antum tuh mempesona. Salah, karena beliau nggak memiliki sifat itu gitu loh. Sifat itu ada pada ana gitu. Gimana? Bener kan? Bener. Gitu kan? Lalu ya, Rafi kan? Iya gak? Bener. Kalau ya, kegantengan itu, kegantengan antum Pak Abu Rahmat. Iya, ini aja kata Pak Niman. Tuh Pak Niman mau belain antum Pak. Ya, lagi baik nih Pak beliau nih. Kan gara-gara kesini dia ngelak. Ah, oh gitu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seseorang atau suatu pihak tidak memiliki sifat tersebut, enggak bisa kita sandarkan sifat tersebut kepadanya gitu loh. Ya Rafi ya, ya gitu. Baik, salisan, fadhil. Wa bihi qala rahimahullah salisan anna ath-thawaba makhluqun ba'inun 'anillahi ta'ala wal wajhu sifatun min sifatillahi ghairu makhluqin wala ba'in. فكيف يفسر هذا بهذا؟ يفسر هذا بهذا. يفسر هذا بهذا. أحسنت. أن الثواب yang ketiga. Kenapa kita tidak mengamini penyelewengan makna wajhullah menjadi thawabullah? Yang ketiga, al-thawab yang namanya pahala itu makhluk. Yang namanya pahala, ganjaran, pemberian, karunia itu semua makhluk. Dan yang namanya makhluk itu pasti ba'inun 'anillahi ta'ala. Terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada sendiri. Dan makhluk adalah ciptaan Allah Ta'ala. Wal wajah, adapun wajah, itu bukan thawab. Wajah bukan makhluk. Wajah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ghairu makhluqin wala ba'in. Bukan makhluk dan tidak terpisah dari Allah. Ada pada Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Fakaifa yufassaru hadha bihadha? Maka bagaimana mungkin wajhullah ditafsirkan sebagai thawabullah? Bagaimana mungkin sifat Allah ditafsirkan sebagai makhluk Allah? Kalau antum menafsirkan sifat Allah ini sebagai makhluk, maka berarti antum sama dengan menyatakan bahwasanya ada makhluk pada diri Allah, atau Allah Ta'ala pun itu makhluk itu. Maka enggak, ini batil. Maka thawab itu makhluk, wajah Allah itu sifat Allah Ta'ala. Ya. Begitu, itu kalimat yang lebih tepat. Taib. Al-akhir. Wabihi qala rahimahullah rabian anna dhalika al-maha wasafa fi nususi bil jalali wal ikram. La la, kaifa wasafa fa'il limana anna dhalika al-wajha wasfun bisa wasifa fi nusus bisa ahsanallahu alayk wasifa rabian anna dhalika al-wajha wasifa fi nususi bil jalali wal ikram wa bi anna lahu nuran yusta'adhu bih wa subuhatun tahriqu man taha ilayhi basarihi min khalqih basaruhu ahsanallahu alayk basaruhu min khalqih wa kullu hadhihi al-awsafu wa kullu hadhihi al-awsafi tamnahu an yakuna al-muradu bihi al-thawab wallahu a'lam ahsant anna dhalika al-wajha yaqbat anna dhalika al-wajha wasifa fi an-nusus bil jalal wa ikram. Wajah tersebut, yaitu wajah Allah Ta'ala, tersifati dalam nas-nas dengan sifat al-jalal wal ikram. Wa bi anna lahu nuran yusta'adzu bih, dan diriwayatkan bahwasanya itu memiliki, wajah tersebut memiliki nur yang orang-orang berlindung kepadanya dengannya. Wa subuhatun tahriku man taha ilaihi basaruhu min khalqihi, yaitu pandangan dari Allah Subhanahu wa taala bisa membakar sejauh pandangannya dari makhluk. Ya, ini memang enggak bisa, betul enggak bisa dilogikakan oleh kesederhanaan logika kita yang cetek ini, ya. Tapi dalam hadis disebutkan seperti itu. Ya. Wa kullu, ya, nih lihat di sini dengan sifat-sifat yang mulia ini dan wajah tersebut disifati dengan itu. Maka bagaimana mungkin thawab disifati dengan itu? Thawab disifati dengan jalal wal ikram. Enggak. Thawab disifati dengan memiliki cahaya yang orang-orang berlindung kepada Allah darinya. Lah orang kan golek thawab. Lah ini malah dikasih thawab, wah ada nur yang kita berlindung darinya gitu. Enggak mungkin. Atau thawab ini memiliki pandangan yang sejauh pandangan tersebut akan terbakar itu. Kok bisa thawab kayak gitu? Thawab kan pahala, ya, artinya. Antum sholat itu karena apa? Saya cari pahala dari Allah. Tapi pahalanya ternyata apa? Bakaran buat dia. Lah. Enggak bisa, ya, makanya enggak bisa. Semua wa kullu hadhil awsafu tamna'u an yakuna al-murad bihi thawabu. Semua sifat-sifat yang disebutkan di yang Rabi' ini mencegah penyelewengan tersebut yang mungkin dimadahi sebagai thawab. Wallahu ta'ala alam. Clear enggak Pak Mitro? Jawaban yang tadi ana qaimun nafsihi ghairu qaimun nafsihi. Clear enggak? Jelas, ya? Alhamdulillah.